Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, pendengar Radio Roja Tanjung Pinang, Pontianak, Berau, Radio Rai, Padang, Radio Al-Bayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja, dimana saja Anda berada, dan radio lain yang mungkin belum tersebut, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab orang yang mengingkari salah satu saja dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuki bab baru yang oleh muallif pengarang kitab Tauhid tidak diberikan judul, cuma ini tentang kufur nikmat. Membahas firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud ya'rifunaha, mengetahui nikmat Allah, artinya mereka mengetahui seluruh nikmat berdasarkan naluri mereka, bahwa nikmat ini datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksud nikmat Allah, nikmat ini bentuk mufrad atau singular, bentuk tunggal, tapi maknanya jamak, maknanya adalah plural, maknanya banyak. Bukan hanya satu nikmat Allah, tapi jumlah nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Dari mana pemahaman ini diambil? Bukankah nikmat Allah, nikmat itu bentuk tunggal, bentuk mufrad? Kenapa dimaknai jamak? karena kaidah usul mengatakan annal mufradal mudhaf ya ummu. Kaidah usul menyatakan bahwa kata benda yang mufrad tapi mudhaf, mufrad itu tunggal bermakna satu tapi mudhaf, makna mudhaf artinya disandarkan kepada kata lain. Seperti dalam ayat ini ni'matallah, kata nikmat disandarkan kepada Allah. Nikmat disebut mudhaf, artinya kata yang disandarkan. Allah disebut mudhafun ilih, artinya kata tempat penyandaran. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilih ini dalam bahasa Arab disebut idhafat. Jadi kaidah menyatakan mufrad yang mudhaf, kata benda tunggal yang disandarkan, maknanya umum, sehingga seluruh nikmat. Makna nikmat Allah di sini artinya seluruh nikmat. Dan makna nikmat ada dua bentuk, bisa takunu bijalbil mahbubat, dalam bentuk teraihnya seluruh yang disukai, seluruh yang diinginkan, seluruh yang dicita-citakan, teraih. Atau yang kedua dalam bentuk raf'ul makruhat, dihilangkannya seluruh yang tidak disukai, yang dibenci, hilang dari diri kita. Tadinya ada dalam diri kita, tapi kemudian hilang. Hilangnya hal-hal yang makruhat, yang kita benci, itu merupakan kenikmatan. Tadinya kita sakit, lalu sembuh. Sakitnya hilang. Itu kenikmatan. Tadinya kita terlilit hutang, lalu lunas. Hilanglah kesulitan terlilit hutang tersebut, maka itu nikmat. Tadinya kita berada dalam sebuah kesulitan, lalu ada solusi, hilanglah kesulitan itu. Jadi raf'ul makruhat, dihilangkannya perkara-perkara yang tidak disukai, juga merupakan nikmat. Jadi ada dua jenis nikmat, teraihnya semua hal yang disukai, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang kedua hilangnya seluruh yang tidak disukai yang ada pada diri kita. Itulah makna nikmat. Ayat ini menyatakan ya'rifuna nikmatallah. Mereka mengenal, mengetahui nikmat dari Allah. Seluruh nikmat dengan berbagai macam jenisnya. Thumma yunkirunaha, lalu mereka mengingkarinya. Apa yang mereka ingkari? Apakah yang mereka ingkari itu nikmat yang mereka sedang alami, sedang miliki, sedang nikmati? Tentu saja bukan. Tadi sudah dikatakan mereka mengetahui ini nikmat. Tapi mereka mengingkari, bukan mengingkari nikmat itu, tapi mengingkari dinisbatkannya nikmat itu kepada Allah. Mereka mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyandarkan, menghubungkan nikmat itu terhadap sebab, dengan melupakan pembuat sebab itu. Siapa pembuat sebabnya? Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang kaya, lalu dia menisbatkan kekayaannya bukan kepada Allah, tidak diakui bahwa ini pemberian Allah, Allah yang memudahkan. Tapi mereka mengatakan kekayaan ini saya peroleh dari hasil jerih payah saya sendiri. Murni itu hasil peras keringat, banting tulang, kata orang Sunda mah dughulu petnyawa, suku dijian hulu, hulu dijian suku, tiisuk jedur nepikeun ka sore jeder, itu berupaya keras untuk memperoleh kekayaan, inilah hasilnya. Kekayaan ini murni hasil usaha saya sendiri, hasil skill saya, hasil kepiawaian saya dalam melakukan lobby-lobby ke banyak pihak. Inilah hasilnya. Jadi mereka menisbatkan atau mengaitkan nikmat yang mereka peroleh kepada sebab dengan melupakan al-musabbib. Al-musabbib itu pembuat sebab itu, yaitu Allah. Siapa yang memudahkan usaha dia, siapa yang memudahkan dia melakukan lobby-lobby dengan banyak pihak sampai dia berhasil, siapa yang memuluskan jalan usaha yang dia tempuh, itu dilupakan bahwa semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka bukan mengingkari nikmatnya, seperti umpamanya datang hujan, mereka tidak mengatakan enggak ada hujan, padahal hujan sedang turun. Tidak mungkin begitu. Atau mereka memiliki anak, terus mereka ingkari, enggak, ini bukan anak saya, ini anak kambing. Tidak mungkin begitu. Atau mereka diberi nikmat kesehatan, lalu diingkari, enggak, saya sedang tidak sehat, saya sedang sakit. Tidak begitu, tapi mereka mengakui semua nikmat itu, tapi mereka mengingkari bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengaitkan seluruh nikmat itu kepada sebab. Kenapa saya sehat? Saya rajin olahraga. Saya sangat disiplin dalam menjaga makanan. Saya sangat anti kepada makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia. Makanya saya sehat. Kenapa saya kaya? Loh, saya banyak relasi, saya punya skill, saya punya kemampuan untuk meraih banyak kekayaan. Seperti itu yang dia ungkapkan, dan ini bukan mengingkari nikmat yang sedang dia nikmati, tapi mengingkari datangnya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang kita akan bahas. Apa kaitan ayat ini dengan masalah tauhid? Kitab yang sedang kita bahas, materi pokok yang sedang kita bahas ini materi tauhid. Apa kaitan ayat ini dengan masalah tauhid? Keterkaitan ayat ini dengan tauhid jelas kental, erat, kuat sekali. Karena apa? Karena siapa orang yang menyandarkan nikmat dari Allah tapi disandarkan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan syarikat bagi Allah dalam hal rububiyah. Di bab-bab awal kitab ini kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan rububiyah. Tidak apa-apa kita ulangi lagi sekarang sedikit. Rububiyah artinya meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu artinya pencipta. Rabb juga mencakup makna pengatur seluruh kehidupan. Rabb maknanya pemilik. Rabb maknanya penguasa. Rabb juga mencakup makna mengatur atau memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberi madarat, memberi maslahat, itu semuanya tercakup dalam kata-kata Rabb. Sehingga meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai satu-satunya Rabb, artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur seluruh alam alam jagat raya ini, satu-satunya yang memberi madarat dan maslahat, menghidupkan, mematikan, yang membolak-balikan hati kita, mengatur seluruh kehidupan kita, itu semua satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ada seseorang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada pengatur lain selain Allah, ada pemberi rizki yang lain selain Allah, berarti orang itu telah membuat tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Termasuk siapa yang memberi nikmat kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi nikmat. Siap, baik itu nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat kemuliaan, atau nikmat-nikmat apapun, kesehatan dan yang lain-lainnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dan mengaturnya untuk kita. Ya. Makanya ketika ada seseorang yang meyakini nikmat ini bukan dari Allah, tapi dari selain Allah, baik selain Allah itu makhluk atau kemampuan dia di dalam mengumpulkan uang, berarti orang itu telah menjadikan serikat bagi Allah dalam hal rububiyah, karena dia menyandarkan nikmat kepada sebab dan melupakan pembuat sebab tersebut. Ini yang pertama, dia sudah menyimpang dari aspek tauhid rububiyah. Makna tauhid kan mengesakan Allah. Allah wajib ditauhidkan dari aspek rububiyah. Maknanya Allah wajib diesakan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur kehidupan, pemberi rizki dan seterusnya. Itu mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Sehingga kalau kita meyakini ada selain Allah yang memberi nikmat kepada kita, berarti dia sudah menyimpang, sudah tidak lagi mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Ada penyimpangan dari aspek rububiyah. Kedua, orang itu pun sekaligus telah terjerumus ke dalam penyimpangan dari aspek tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid al-uluhiyah? Tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Ibadah hanya kepada Allah, untuk Allah, bagi Allah. Apapun bentuk ibadah itu, baik sholat, zakat, saum, termasuk mensyukuri nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Mensyukurinya adalah ibadah. Mensyukurinya berarti mentauhidkan Allah di bidang al-uluhiyah. Orang yang mengingkari nikmat dalam arti diyakini bukan dari Allah, itu mah murni hasil ikhtiar saya sendiri, pertama orang itu telah terjerumus ke dalam penyimpangan di bidang rububiyah. Kedua, dia berarti tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal bersyukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersyukur berarti tidak melakukan salah satu bentuk ibadah, dan ini sudah merupakan penyimpangan dalam aspek tauhid al-uluhiyah. Maka orang yang mengingkari nikmat Allah, orang itu telah terjerumus ke dalam penyimpangan dari dua aspek tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyahnya dianggap menyimpang karena meyakini ada yang lain selain Allah yang memberikan rizki atau nikmat kepada saya. Tauhid al-uluhiyahnya dianggap menyimpang karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia tersebut. Dan tidak mensyukuri nikmat Allah berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Berarti sudah mengabaikan tauhid al-uluhiyah. Berkata Mujahid. Mujahid bukan artinya pejuang yang berjihad. Ini nama orang. Mujahid yang dimaksud di sini imamul mufassirin di kalangan tabi'in. Imam ahli tafsir di kalangan tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang hidup satu zaman dengan para sahabat. Sahabat Nabi SAW. Tidak bertemu dengan Nabi SAW. Karena Nabinya sudah meninggal, mereka baru lahir. Atau mereka sudah lahir tapi tidak bertemu. Mereka belajar Islam kepada para sahabat. Salah satu tokoh ahli tafsir di kalangan tabi'in namanya Mujahid. Dia itu menyodorkan mushaf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 3 kali. Bukan 3 kali pertemuan. Tapi 3 kali tamat dari Al-Fatihah sampai Anas dengan tengah-tengahnya. Bukan Al-Fatihah langsung ngegejlok ke Anas. Dengan tengah-tengahnya semuanya. Mujahid membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jelaskan kepada saya apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelaskan lagi, dijelaskan. Terus Fatihah selesai ke Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai ke Ali Imran. Ke An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Tamat 1 kali balik lagi ke Al-Fatihah. Terus bolak-balik sampai 3 kali seperti itu. Kebayang bagaimana ilmu tentang ilmu mujahid tentang tafsir. Berguru kepada orang yang paling ahli tentang tafsir setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Ibnu Abbas. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan nikma tarjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mewariskan ilmu tafsirnya kepada banyak murid, diantaranya adalah Mujahid. Makanya berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi." Apabila datang kepada kamu penafsiran dari Mujahid, cukup itu bagimu. Enggak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Ini pengakuan para ulama terhadap ilmu tafsir yang dimiliki oleh Mujahid. Berkata Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang sedang kita bahas, yunkiruna ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengakui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Kemudian mereka mengingkarinya. Kata Mujahid, huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Contoh, orang yang mengingkari nikmat Allah itu orang yang punya harta banyak. Lalu dia mengatakan, hartaku ini sebagai warisan yang aku terima dari ayahku. Dari nenek moyangku, ayahnya atau kakeknya atau dan seterusnya. Ini contoh orang yang dianggap mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Benarkah zahir kalimat tersebut sebenarnya tidak apa-apa? Kalau ada orang yang kaya lalu ditanya, kamu dapat dari mana kekayaan ini? Lalu dia menjawab, saya dapat kekayaan ini sebagai warisan dari ayah saya meninggal, kemudian saya dapat warisan, inilah bagian saya, rumah ini. Kalau dia berkata demikian mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi, kabar tentang hal yang sebenarnya terjadi, maka tidak apa-apa. Dibolehkan. Tidak mengandung unsur pengingkaran selama tidak melupakan takdir dan karunia Allah dalam kasus itu. Dia meyakini dalam hatinya bahwa ini anugerah dari Allah, rumah yang saya miliki ini. Cuma jalannya Allah memudahkan usaha ikhtiar ayah saya dalam mengumpulkan harta kekayaan. Lalu jadilah rumah ini. Takdir kauniyah yang Allah tetapkan bagi ayah saya seperti itu. Lalu ayah saya wafat, mati. Dan ketetapan Allah yang syar'i mengharuskan harta ayah saya jatuh ke saya sebagai warisan. Jadi sebenarnya Allah lah yang memberikan harta kekayaan ini kepada saya. Cuma jalannya melalui warisan begitu. Warisan dari ayah yang ayah itu dahulunya dimudahkan oleh Allah dalam hal usaha. Akhirnya berhasil, lalu memiliki kekayaan termasuk rumah, lalu wafat, lalu rumahnya terwariskan kepada saya. Dia meyakini seperti itu. Tapi ketika memberikan informasi kepada orang lain, dia mengatakan rumah saya ini warisan dari ayah saya. Tanpa melalaikan, mengabaikan karunia Allah kepada dirinya tentang rumah tadi. Maka itu tidak apa-apa, dibolehkan. Karena apa? Karena memberikan informasi tentang perkara yang waqi, yang realitanya memang demikian, dibolehkan. Sama dengan kasus-kasus lain, seperti umpamanya kita ada di pinggir kolam, sedang menikmati pemandangan kolam yang indah dan bersih, hawanya sejuk. Berarti ini kolam bukan di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada yang bersih, mungkin di luar negeri. Tiba-tiba ada anak nyebur, kepleset atau apa gitu, dan kolam itu dalam. Kemudian tidak ada orang lain di sana selain kita. Kita kebetulan bisa berenang. Loncat, ditangkap anak itu, diselamatkan ke pinggir. Orang tuanya datang, panik, lalu kita serahkan. Lalu kita katakan kepada kawan kita, kepada orang lain, kalau saya tidak menolong anak ini, niscaya anak ini mati. Bolehkah? Ini juga dirinci. Sama kasusnya dengan kita sedang nyetir dengan kecepatan 30 km per jam. Pelan ya. Atau 40 lah mobil. Konsentrasi penuh. Tiba-tiba tanpa diduga ada anak nyebrang mendadak. Bukan nyebrang, dia ngejar layangan. Karena sekarang musim layangan ya. Dia lihatnya ke atas, gak tahu bahwa itu jalan. Kita sedang lewat. Karena konsentrasi penuh. Mobil kita juga baru keluar dari dealer. Lalu kita juga sudah berpengalaman tahunan menyetir. Kita rem sedikit, selamat anak itu. Lalu kita katakan ke orang-orang, kalau tidak saya rem, anak itu tertabrak. Bolehkah mengatakan demikian? Ini dirinci, sama dengan kasus menolong anak yang tadi nyebur ke kolam, lalu kita selamatkan. Kalau kita memberikan informasi seperti itu dalam rangka memberitahukan kepada orang, boleh, tidak apa-apa. Tapi wajib dalam hati kita, kita meyakini adanya takdir Allah dalam kasus itu. Allah mentakdirkan kita berada di pinggir kolam. Mentakdirkan di masa yang lalu kita sering berenang di sungai dan bisa berenang. Mentakdirkan ada anak yang nyebur ke sana. Dan ditakdirkan gak ada orang lain selain kita. Allah mentakdirkan menggerakkan hati kita untuk menolong. Kemudian kita tolong dan selamat anak itu. Semuanya itu takdir Allah atas diri kita dalam kejadian itu, tapi ketika menginformasikan ke orang, gak mungkin takdir-takdir tadi diceritakan. Kita katakan, kalau saya tidak tolong nih, saya anak ini tenggelam dan mungkin mati. Boleh. Tadi juga ditakdirkan kita sedang nyetir, ditakdirkan ada anak yang nyebrang, ditakdirkan kita konsentrasi penuh dan tidak terlalu ngebut, ditakdirkan rem kita pakem lalu direm, kemudian selamat. Lalu kita katakan ke orang-orang, kalau enggak saya rem, kalau saya enggak konsentrasi, kalau saya nyetirnya sambil SMS-SMS-an, nih saya anak itu tertabrak. Itu tidaklah terlarang. Sebagaimana Nabi SAW pun mengatakan demikian ketika menginformasikan nasib pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Siapa dia? Abu Thalib. Nabi SAW memintakan ampunan untuk Abu Thalib, tapi ditolak oleh Allah SWT. Lalu beliau meminta kepada Allah agar azab untuk Abu Thalib itu diapakan? Diringankan dan dikabulkan. Harusnya Abu Thalib ini berada di kerak neraka, di tingkatan neraka yang paling bawah. Karena syafaat dari Nabi SAW, lalu diringankan. Lalu beliau mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi menyatakan, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Apakah ucapan Nabi ini musyrik? Tidak, tentu saja. Nabi orang yang paling jauh dari perbuatan syirik. Nabi orang yang paling bersih tauhidnya. Sehingga ucapan beliau tentu saja tidak dinilai sebagai sebuah penyimpangan. Karena apa? Karena mimbabil ikhbar. Dalam rangka mengabarkan kepada orang bahwa Abu Thalib tersebut mestinya di dalam neraka yang paling bawah, tapi karena aku minta kepada Allah untuk diringankan, maka diringankan menjadi orang yang paling ringan azabnya. Cuma paling ringannya juga cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Apa yang terjadi? Ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang terjauh dari sendal. Di mana sendal dipasang? Di telapak kaki. Telapak kaki bagian terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauh dari ubun-ubun. Ubun-ubun bagian terjauh dari kaki sudah mendidih. Bagaimana kakinya? Bagaimana pinggangnya? Bagaimana badannya? Oleh karena itulah, azab neraka yang paling ringan seperti itu, apalagi yang lebih dahsyat. Dalam kaitannya dengan ini, Nabi SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini menunjukkan, menginformasikan sebuah berita yang sesuai dengan fakta dibolehkan tanpa menafikan takdir Allah Azza wa Jalla dalam kejadian tersebut. Sehingga apabila ada orang kaya karena dapat warisan, lalu dia mengatakan, kekayaan ini saya dapat hasil warisan, bolehkah kalau mimbabil ikhbar dalam rangka memberikan informasi ke orang dibolehkan? Lalu kenapa Mujahid menyatakan orang yang mengingkari nikmat Allah itu adalah contohnya orang yang mengatakan, hartaku ini aku dapati sebagai warisan dari ayahku. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan perkataan Mujahid ini, beliau mengatakan, lakin muradu Mujahid ayyudhifal qailu tamallukahu lilmal ila sababil ladhi huwal irth mutanasiyan al-musabbib alladhi huwallah wa fa bi taqdirillahi azza wa jalla an'ama ala abaika wa malaku hadzal bait wa bi syar'illahi azza wa jalla intaqala hadzal bait ila milkika an tariqil irth. Yang dimaksud oleh perkataan Mujahid, orang yang mengingkari nikmat Allah, adalah orang yang mengatakan itu menyandarkan kepemilikan harta tersebut kepada sebab. Sebabnya itu yaitu warisan. Dengan melupakan ketetapan Allah, dua ketetapan Allah dalam kasus itu. Dia kaya punya rumah tersebut karena dua ketetapan Allah. Pertama, ketetapan kauniyah. Kedua, ketetapan syar'iyah. Adapun yang dimaksud ketetapan kauniyah adalah takdir. Allah mentakdirkan memberi nikmat kepada ayahnya, sehingga ayahnya bisa memiliki rumah itu. Itu ketetapan Allah yang kauniyah, yang berupa takdir. Lalu dengan ketetapan Allah yang syar'iyah, ketetapan Allah yang syar'iyah itu ketetapan waris. Berpindahlah kepemilikan rumah itu menjadi milik anaknya melalui jalan waris. Dan waris adalah ketetapan Allah yang syar'iyah. Takdir adalah ketetapan Allah yang kauniyah. Sehingga sampainya rumah itu menjadi milik si anak, itu karena dua ketetapan Allah. Ketetapan yang berupa takdir dan ketetapan yang berupa syariat Allah. Sehingga pada hakikatnya Allah lah yang memberi karunia kepada anak itu dalam bentuk sebuah rumah melalui dua ketetapan tadi. Ya ketetapan takdir, ya ketetapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Mujahid. Orang itu melupakan peran Allah atas kekayaan yang dimilikinya. Apa akibatnya? Akibatnya karena merasa itu bukan dari Allah, dia tidak mensyukurinya. Dia tidak keluar zakatnya. Dia tidak keluar infaknya, sedekahnya. Dia tidak memakai kekayaannya untuk perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dipakai menolong orang, tidak dipakai untuk membantu orang yang sedang kesulitan, dan seterusnya, malah menggunakan kekayaannya untuk mengabaikan perintah Allah. Bersenang-senang dia dengan kekayaannya, bersombong-sombonglah dia dengan kekayaannya yang melebihi umumnya kekayaan orang di sekitarnya. Maka itulah yang dimaksud oleh Mujahid. Orang itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkari datangnya nikmat itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Mujahid tadi. Kalau orang dari penjelasan tadi didapat kesimpulan, kalau orang mengabarkan sebuah berita yang benar, yang sesuai dengan fakta, maka tadi sudah dikatakan boleh, tidak apa-apa. Asal penyebab semua kejadian itu diyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sebaliknya, kalau orang meyakini semua kejadian itu bukan Allah yang ngatur, bagaimana hukumnya? Maka ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia meyakini ada kekuatan tersembunyi yang berperan di dalam kejadian itu. Dan kekuatan tersembunyi itu bukan Allah, tapi kekuatan tersembunyi itu makhluk. Contoh, ada orang yang sudah mati. Orang ini diyakini soleh, diyakini wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuburkan di suatu tempat. Karena itulah orang-orang banyak mengkeramatkannya. Apa akibatnya? Daerah di sekitar kuburan itu hijau. Orang-orangnya bertani dan pertaniannya subur. Lalu orang berkata, laulal waliyul fulan ma hasala kada wa kada. Seandainya bukan karena wali fulan yang dikuburkan di sini, maka enggak akan sesubur ini daerah. Enggak akan seberhasil ini pertanian kita. Jadi dia meyakini suburnya dan berhasilnya mereka di bidang pertanian karena apa? Wali yang dikuburkan di sana. Maka ini syirik besar. Karena dia meyakini ucapan tersebut, di dalam ucapannya terkandung keyakinan bahwa wali tersebut memiliki pengaruh untuk memberi manfaat kepada alam dan lingkungannya, padahal dia sudah mati. Maka ini yang disebut dengan tasarruf sirri khafi, kemampuan yang tersembunyi yang ada dalam keyakinan orang itu. Maka ini syirik besar, tidak boleh. Karena sebenarnya yang membuat tanah di sekitar kuburan itu subur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Al-Quran. Afaro'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu hutamang fadoltum tafakkahun. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Apakah kalian yang menjadikan pohon itu tumbuh? Ataukah kami, kata Allah? Kita kan cuma nanam, sudah tinggalkan. Apakah setiap hari agar tumbuh kita proses oleh kita? Tidak. Allah yang memprosesnya. Kita paling-paling ikhtiar lahiriah. Nyiram gitu kan, mupuk gitu, memagar agar tidak dipatuk sama ayam, tidak dimakan kambing. Tapi yang menumbuhkannya Allah SWT. Seandainya kami menghendaki, niscaya si pohon itu layu dan mati, lalu kalian rugi. Jadi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, kita cuma menanam. Proses selanjutnya Allah yang bertanggung jawab atas hal itu. Jadi yang membuat subur Allah, bukan wali si fulan yang dikuburkan di sana. Wali fulan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Walaupun tidak dikuburkan di sana, tetap saja kalau tanahnya gembur, akan tetap subur dan berhasil pertanian di tempat itu. Jadi inilah yang pertama, orang yang menyandarkan sebuah anugerah kepada sebab tertentu dan sebabnya ternyata ada kekuatan di alam ini yang tersembunyi selain kekuatan Allah, maka itu syirik besar. Kedua, ayyudhifahu ila sababin sahihin thabitun syar'an aw hissan fahada jaiz. Yang kedua, ya, menyandarkan kepada sebab yang sahih, baik secara syar'i atau secara hissi, maka ini boleh dengan syarat tidak bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada pembuat sebab. Contoh, kita sakit, lalu kita pergi ke dokter, baik dokter kimia ataupun sekarang ada dokter herbal, lalu diobati lalu sembuh. maka kita sembuhnya menyandarkan kepada sebab yang benar, baik secara syar'i ataupun secara hissi. Apa sebab yang benarnya? Berobat. Berobat disyariatkan. Nabi SAW menyatakan, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Berobat diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berobat adalah perbuatan yang diperintahkan secara syar'i. Terus secara hissi juga benar. Hissi itu secara ilmiah, logis, rasional, empiris. Ya, ke dokter umpamanya batuk lalu dikasih obat batuk. Walaupun obat batuk yang diberikan itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikatakan tidak nyunah itu, mah Nabi tidak pernah minum obat batuk. Enggak perlu begitu, tapi asal ini logis, rasional, ilmiah, maka dibolehkan. Sekalipun tidak ada contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, secara hissi benar, logis, rasional, ilmiah, secara syar'i ya berobat diperintahkan, maka berpadulah penyebab syar'i dan penyebab hissi, sembuhlah orang itu. Maka boleh kita katakan, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi obat dari dokter, saya sembuh. Tanpa menghilangkan keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan itu. Saya sembuh karena saya melakukan apa yang diinstruksikan oleh Allah. Berobat, ikhtiar, yakin, berdoa. Semua yang Allah perintahkan ketika saya sakit, saya lakukan dan Allah memberikan kesembuhan. Ini yang kedua, ini boleh, tidak apa-apa. Ketiga, menyandarkan sebuah kejadian kepada sebab yang zahir, sebab yang nyata, tapi sebab ini ya tidak menjadi penyebab baik secara syar'i atau secara hissi, secara akal tidak ada hubungannya. Secara syar'i juga tidak ada penjelasannya. Maka ini haram untuk dilakukan dan termasuk syirik kecil. Contoh, ini juga bab ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Orang yang memakai jimat, baik jimat tersebut umpamanya tiwalah atau qolaid atau yang sejenis dengan itu, baik umpamanya berupa kalung yang digantungkan di leher. Kalung itu umpamanya berisi rajah-rajah, isim-isim, jimat, dan diyakini bisa menolak segala macam penyakit dan madarat, termasuk bisa mengusir gangguan sihir dan jin. Atau berupa batu ali yang terbuat dari sebuah bahan yang secara logika tidak mengandung obat apapun. Kemudian karena kekeramatan batu ali itu diyakini bisa menolak segala macam penyakit. Ini dianggap sebab. Lalu dia sehat. Ditanya, kamu kok sehat terus? Ini gara-gara ini nih. Akik ini. Ini belinya di Mekah, 5 rial, murah meriah. Walaupun 5 rial kalau belinya di Mekah, di sini bisa laku 1 juta, 2 juta. Coba yang umroh atau haji, kemarin-kemarin tuh, beberapa bulan yang lalu. Oleh-oleh pesannya apa? Batu akik. Padahal banyak di sana, kadang 5 rial 2 gitu ya. Mahal, murah meriah. 5 real itu kira-kira berapa? Kurang dari 20 ribu rupiah. Tapi di sini bisa dijual 1 juta. Karena diyakini punya apa? Punya khasiat. Pertama, secara syar'i tidak ada keterangan bahwa benda tersebut bisa menolak madarat, bisa menolak penyakit, bisa membuat kita sehat. Enggak ada keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada alasan syar'i. Yang kedua, alasan ilmiah dari teknologi kedokteran, logika. Juga tidak ada penjelasan apa pengaruh benda tersebut terhadap penyakit, terhadap madarat yang akan datang. Maka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, orang tadi menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak menjadi penyebab, baik secara syar'i ataupun secara hissi, maka ini termasuk syirik kecil. Kita sudah bahas umpamanya tasya'um termasuk salah satu jenis ini. Tasya'um itu menyandarkan kesialan. Umpamanya kalau mesen kamar di hotel, jangan pesen yang kamar 13, sial. Makanya rata-rata di hotel-hotel tidak ada angka 13. Baik lantai maupun kamar. Ini kamar umpamanya 110, 111, 112, gajlok 114. 13-nya enggak ada. Lantai juga begitu. Lantai 1, 2, 12, gajlok 14. 13-nya tidak ada ya. Karena menganggap angka 13 adalah angka sial. Coba sialnya dari segi mana? Dari tuntunan Quran hadis tidak ada yang menjelaskan angka tersebut angka sial. Secara logika, apa sialnya angka 13? Tapi anehnya kalau seseorang celaka tidak disebut celaka 13, tapi celaka 12. Celaka 12. Kenapa enggak celaka 13? Ini namanya tasya'um. Menyandarkan peristiwa sial kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak menjadi penyebab kesialan tersebut, baik secara syar'i ataupun secara hissi, maka ini termasuk syirik kecil dan tidak boleh diyakini. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang berkata, memberitahukan sebuah peristiwa, dan peristiwa itu terjadi terhadap sebab tertentu, harus dirinci. Kalau dia menyandarkan kejadian itu kepada sebab yang sahih, baik secara syar'i ataupun secara isi, maka boleh tidak apa-apa. Seperti kata Nabi SAW, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib termasuk orang yang ada di dalam neraka yang paling bawah. Ini boleh dilakukan. Karena apa? Karena mengabarkan informasi yang sesuai realita. Realitanya memang Abu Thalib demikian, dan penyebab demikiannya itu ada penyebab syar'i dan juga ada penyebab hissi. Termasuk kita tadi mengatakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Ini juga tidak apa-apa, dibolehkan karena realitanya demikian. Secara syar'i ini tidak menyimpang, secara hissi ini juga masuk akal, masuk logika kita, asal kita tetap meyakini semuanya itu berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan perkataan mujahid yang terlarang. Orang yang mengingkari nikmat Allah adalah orang yang mengatakan, harta ini saya dapat sebagai warisan dengan melupakan peran Allah di dalam kepemilikan harta tersebut. Inilah dalil pertama. Dalil kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Barakallahu fi. Khotol Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, hubungi kami di 0218236543. Atau pesan singkat di 081317776543. Kami harap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang bisa disampaikan tadi. Taib, kami coba sapa untuk yang pertama, silakan 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Baik. Sudah tersambung, silakan. Naam. Kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari Saudara Abu Hussein di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan membuat acara berupa meminta hujan dengan cara membuat makanan dan kemudian berdoa yang dipimpin oleh orang tertentu? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih. Apa kata ini? Iya, ada pertanyaan. Ketika musim kemarau seperti sekarang, kita minta hujan. Mintanya ke siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu caranya itu dengan membuat makanan, lalu berdoa bersama-sama. Apakah itu dibolehkan? Iya, barakallahu fiik. Bagi penanya, ketika kemarau panjang dan kita kesulitan air, iya, kita dibolehkan, dianjurkan untuk melakukan ikhtiar agar hujan turun. Ikhtiarnya dua, ikhtiar syar'i dan ikhtiar hissi. Adapun ikhtiar syar'i ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Adapun yang mutlak adalah dengan berdoa. Masing-masing kaum muslimin berdoa dalam sholat tahajud, ketika sedang saum, ketika sedang safar, ketika sedang bersedih, ketika sedang mengalami musibah, berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Itu yang muqayyad. Itu yang mutlak, afan, boleh. Yang kedua yang muqayyad, ikhtiar syar'i yang harus dilakukan adalah melakukan sholat istisqa. Diinstruksikan oleh ulil amri, oleh penguasa di level manapun, baik level nasional oleh presiden ataupun level provinsi oleh gubernur, atau kota oleh wali kota ataupun bupati, atau tingkat kecamatan, kemudian melakukan sholat istisqa dipimpin oleh seorang imam, melaksanakan sholat istisqa dan berdoa dipimpin imam seperti yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang muqayyad. Maka kedua cara tadi boleh dan sangat bagus. Insyaallah Allah akan menurunkan hujan setelah kita berdoa seperti itu. Ini ikhtiar syar'i. Kedua, ikhtiar hissi. Ikhtiar hissi dengan melakukan tindakan logis, ilmiah, rasional agar hujan ini turun. Caranya apa yang kita sebut dengan ikhtiar pemerintah melakukan hujan buatan. Karena para ahli sudah mempelajari proses terjadinya gumpalan awan yang menurunkan hujan. Dipelajari aspek tiupan angin, dipelajari juga aspek kelembaban udara, suhu, dari seluruh aspek. Oh, begitulah terbentuknya gumpalan awan yang mengandung air hujan. Dan ternyata proses itu bisa diikhtiarkan oleh manusia. Lalu mereka melakukan upaya yang logis, yang rasional, dengan menabur, umpamanya mengkondisikan baik suhu maupun kelembaban udara dengan cara menaburkan zat-zat tertentu di udara melalui pesawat, kan begitu ya caranya ya, meren. Ya, saya pernah mendengar penjelasan itu saja dari seseorang ketika menceritakan proses pembuatan hujan buatan. Dan itu rasional, itu ilmiah, itu masuk akal, dan terbukti hujan benar bisa turun, walaupun tidak selalu karena ada faktor X yang di luar dugaan si pembuat hujan tersebut. Maka itu juga dibolehkan karena itu ikhtiar yang hissi, tidak apa-apa. Maka membuat hujan buatan dengan cara-cara yang ilmiah, tak ubahnya dengan membuat irigasi, mengalirkan air ke tempat yang tadinya tidak ada aliran air, ya, kemudian dialirkan, membuat irigasi dengan sumber airnya dari sungai atau dari telaga yang ada di sana. Bisa diikhtiarkan oleh manusia di darat. Maka itu kalau bisa dilakukan, itu pun juga bisa dilakukan di udara dengan cara membuat hujan buatan. Maka itu dibolehkan. Adapun sekarang meminta hujan dengan cara yang tidak diperintahkan secara syar'i dan juga tidak rasional, tidak ilmiah, maka tidak boleh. Seperti umpamanya ke pawang hujan, atau ada kepercayaan di tengah masyarakat, kalau mau hujan gede mandiin aja kucing. Kucing-kucing ditangkepin, kasihan, terus dibanjur oleh air, oek-oekan. Kucingnya terzalimi, hujannya tidak turun juga. Karena apa? Pertama, tidak ada keterangan dari Quran Sunnah. Apabila kucing dimandikan, akan Allah akan menurunkan hujan. Apakah begitu? Ada ayat atau hadis yang mengatakan begitu? Tidak ada. Kedua, coba pakai logika. Ilmiah enggak, apa hubungannya kucing basah dengan hujan? Tidak ada kaitannya. Maka ini sama dengan yang tadi, menyandarkan sebuah kejadian terhadap suatu sebab yang sebenarnya tidak menjadi sebab bagi kejadian itu, baik secara syar'i ataupun secara hissi. Maka itu termasuk syirik kecil. Termasuk tadi berdoa bersama-sama dengan membuat makanan, itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan tadi dua. Maka kita berdoa masing-masing agar Allah menurunkan hujan. Yang kedua, kita melakukan sholat istisqa dipimpin oleh seorang imam. Itu yang menyebabkan hujan insya Allah bisa turun. Adapun berdoa dengan menghidangkan makanan, maka tidak menjadi penyebab syar'i dan tidak menjadi penyebab hissi bagi turunnya hujan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Mohon maaf untuk Anda yang akan bertanya, kami hanya bisa mengangkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari orang yang menyatakan dirinya bisa melihat jin di dalam diri orang lain dan menyatakan dirinya bisa mengusir serta mengobati orang tersebut dari jin yang mengganggunya? Dan dia sebutkan bahwa ilmu ini didapat dari guru-guru pilihan dan dilakukan atau dituntut dengan cara melakukan sholat malam secara terus-menerus serta tidak melakukan satupun maksiat. Apakah dibolehkan bagi kita untuk menuntut ilmu tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Ya. Ya, barakallahu fiik untuk yang bertanya tadi. Kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat jin, termasuk jin qorin yang ada pada diri orang lain, dan selain jin qorin kelihatan, dia bisa mengusir, dan dia mengklaim itu didapat dari guru-guru terpilih. Maksudnya terpilih dari segi apa, tidak dijelaskan. Dengan cara melakukan sholat malam secara intensif dan menjauhi maksiat. Tapi ini ada rincian. Pertama, kemampuan bisa melihat jin bukanlah sebuah kelebihan, bukanlah sebuah kekuatan, tapi wujud kelemahan. Kenapa dianggap kelemahan? Karena dia bisa diintervensi oleh bangsa jin tersebut. Apakah mengganggu apa tidak? Jelas mengganggu banget. Karena apa? Karena keberadaan mereka yang terlihat oleh kita tentu saja berpengaruh kepada privasi kita, berpengaruh juga kepada pikiran dan hati kita. Ditutupnya bangsa jin dari diri kita dan ditutupnya makhluk-makhluk real nyata tapi yang sangat kecil dari diri kita, anugerah bagi kita. Alhamdulillah kita tidak melihat bakteri, kita tidak bisa melihat virus, kita tidak bisa melihat kuman. Yang apabila kita mampu melihat kuman, niscaya kita tidak akan tenang ya. Mau makan, aduh itu bakteri hungkul, gak jadi makannya. Mau tidur gitu, kan gak kelihatan ada kuman, ada bakteri. Di kasur, di selimut, di bantal, bakteri semua, kita gak akan bisa tidur. Mau bernafas, ini di udara ini banyak bakteri apa tidak? Banyak. Wah, di sini bakteri, di sana ada tetap. Harus ke gunung, datang ke gunung, tetap banyak virus lain di sana. Bisa-bisa mati, gak bisa nafas. Alhamdulillah bakteri, kuman, virus ditutup oleh Allah dari diri kita. Sehingga makan, blek-blek. Tidur, goledag, tibra, ngorok. Gak terganggu dengan semua itu. Ya, alhamdulillah. Termasuk juga ditutupnya bangsa jin dari kita. Anugerah apakah kelemahan? Ini anugerah. Oleh karena itu apabila seorang mengklaim bisa melihat jin itu kelemahan. Dia mengklaim bisa melihat jin padahal hakikat yang sebenarnya jin yang mengintervensi kehidupan dia. Jin itu menampakkan diri hanya kepada dia. Itu bentuk intervensi, bentuk gangguan. Dia terganggu dengan adanya hal itu. Ya, oleh karena itulah maka mampu melihat jin bukanlah sebuah kelebihan, bukan sebuah kekuatan, bukan sebuah keutamaan, tapi itu adalah kelemahan karena itu wujud intervensi bangsa jin kepada dirinya. Dan dia akan terganggu dengan semua itu. Dia akan berperilaku aneh dalam pandangan orang normalnya. Ketika umpamanya dia sedang ngeriung, tiba-tiba ada jin lihat tuh. Perut kesana, hei ngapain kamu kesana? Orang-orang di sekitarnya gak lihat, ini orang apa? Gila ini ya? Ya, itu bukan sebuah kelebihan. Itu kelemahan. Ya, ada gak orang yang sejak lahir seperti itu? Ya mungkin ada. Orang-orang sekarang menyebutnya dengan sebutan indigo. Ya mungkin ada. Tapi setiap orang yang sejak kecil mengalami indigo, itu warisan. Dari leluhurnya mungkin ayahnya, kakeknya, buyutnya yang pernah mengadakan perjanjian tertentu dengan bangsa jin. Mungkin ada yang pernah jadi dukun, jadi tukang sihir. Yang salah satu poin perjanjiannya kalau dukunnya mati akan menurun baik ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya atau ke salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria. Tidak semua anaknya, tidak semua cucunya, tapi anak atau cucu tertentu yang sesuai dengan kriteria yang mereka sepakati. Makanya ada anak yang begitu kecil bisa melihat hal-hal seperti itu. Coba runut bagaimana siapa ayahnya, kakeknya, buyutnya. Pasti ada ketemu, iya dulu ada datuknya yang pernah menjadi dukun, yang pernah menjadi orang sakti mandraguna, weruh, sadurung winarah, dan seterusnya. Akhirnya menurun. Bisa gak disembuhkan? Ya bisa. Bagaimana caranya? Kenalkan dia dengan tauhid. Kenalkan dia dengan Al-Quran. Ajarkan kepada dia zikir harian. Suruh baca, suruh jadikan zikir sebagai benteng bagi dirinya. Maka setelah dia terisi oleh tauhid, oleh ibadah yang sesuai sunnah, oleh zikir yang selalu didawamkan, oleh Al-Quran yang selalu dia baca dan menjadi penghias bagi dirinya, maka jin yang mendampinginya akan merasa gerah, tidak betah, dan akan meninggalkannya. Insya Allah dengan cara seperti itu sembuh. Adapun kalau diruqyah oleh orang luar, ya ketika diruqyahnya sembuh. Ketika pergi yang ngeruqyah, jadi lagi. Oleh karena itulah, maka pengobatan yang paling efektif dan efisien adalah mengajarkan tauhid, zikir, bacaan Al-Quran, dan mendawamkan dalam kehidupan anak itu di kesehariannya. Itu yang paling efektif bagi setiap orang, ya. Adapun tadi dikatakan dia mendapatkan kemampuan itu melalui apa? Salat malam, menjauhi maksiat. Taib, ini perlu dirinci. Membiasakan salat malam, menjauhi maksiat adalah perbuatan yang luar biasa bagus. Kalau niatnya lurus. Apa niat yang lurus? Lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dunia. Adapun kalau orang melakukan ibadah baik tahajud setiap malam, saum sunnah setiap hari, membaca Al-Quran sekian kali, tapi dilakukan dalam rangka meraih keuntungan dunia, agar jodohnya segera dapat, agar karirnya menanjak, agar kalau dia jualan selalu laris, agar umpamanya kalau dia berantem sama orang selalu menang, orang itu tiba-tiba jatuh dengan sendirinya hanya karena kita sentil dari jauh. Ini hasil tahajud, ini hasil saum. Makanya saya rajin tahajud, takut itunya hilang. Maka kalau ibadah itu diniatkan untuk itu, termasuk juga menjauhi maksiat. Saya gak mau maksiat karena apa? Takut ilmu saya hilang. Menjauhi maksiatnya bukan karena Allah. Tahajudnya, saumnya bukan karena Allah. Tapi untuk sesuatu yang lain, yang memberikan keuntungan bagi dia dalam kehidupan di dunia. Maka hati-hati, itu sama dengan melakukan amalan akhirat untuk meraih kepentingan dunia. Maka lakukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan tauhid, dawamkan Al-Quran, dawamkan zikir, maka itu semua insya Allah menjadi benteng dari seluruh godaan setan dari kalangan bangsa jin. Hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung, tempat kita minta pertolongan. Ya, sampai di sini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.